Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tolong dinyalain lampunya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan sedikit pelajaran dari faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu seri ke-13 ini ya. Yaitu sikap menunda-nunda. Bahasa Arabnya taswif, saufa saufa. Entar deh, entar deh. Taswif ya. Taswif. Sikap menunda-nunda. Menurut sebagian ulama salaf termasuk tentaranya iblis. Ya masya Allah. Hati-hati tuh ya. Ini taswif ini, orang sekarang, wah itu banget taswif. Kita ini termasuk terjangkiti taswif juga loh. Ya, apalagi setelah punya motor. Jadi banyak kita tuh meremehkan ketepatan waktu karena taswif. Motor kan cepet lah. Coba bayangin dengan kita dulu belum punya motor, beneran. Baik ini anak ataupun siapapun ya. Ketika sudah punya motor, kendaraan, kecepatan, jadi taswif. Meremehkan. Yang dulu berangkat kerja jam 5:30 udah mulai giat berangkat kerja karena pakai angkot. Masuk kerja jam 7. Ketika sudah punya motor, taswif karena udah merasa enak. Begitulah kita kalau udah dienakin biasanya bakal taswif. Begitu ya, ikhwan. Maka antum ya, lihat diri antum. Ya. Ini termasuk tentara iblis yang akan menyerbu manusia. Ketika mereka sudah dienakin biasanya taswif. Tapi ketika hidup begitu sulit, itu kayaknya enggak ada taswifnya. Pengen cepat-cepat segera supaya bisa luas hidup ini, gitu kan? Sikap menunda-nunda dan berangan-angan telah digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perkataannya, sesungguhnya angan-angan adalah modal utama orang-orang yang bangkrut. Ya. Orang yang bangkrut, masa depan suram, itu rata-rata karena dulunya cuma bisa ngimpi. Ya, apa bedanya angan-angan dengan harapan? Apa bedanya tamani dengan roja? Mungkin udah pernah anak kasih tahu, belum? Tamani itu hanya angan-angan tanpa ikhtiar. Adapun roja itu asa atau harapan dengan adanya azam dan kemudian ada ikhtiar, usaha, walaupun gagal. Karena enggak segala yang diharapkan mesti berhasil. Tapi kalau angan-angan, ikhtiar aja belum, apalagi berhasil. Ya pasti gagal, dan dikatakan sini angan-angan adalah modal utama orang-orang yang bakal bangkrut. Ya, enggak bakal dapat apa-apa dia. Kecuali mungkin nanti jadi iri sama orang-orang yang sudah berhasil. Sikap menunda-nunda adalah seorang hamba berangan-angan untuk melaksanakan suatu hal setelah beberapa waktu dari umurnya berlalu. Orang ini tidak tahu bahwa ajal dapat menjemputnya setiap saat. Taswif yang paling buruk, taswif akan taubat, itu yang paling berisiko daripada semua jenis taswif ya. Paling berisiko taswif akan taubat. Nunda-nunda taubat itu adalah penundaan yang paling berisiko. Seorang penyair Arab mengatakan, "Wala turajji 'amral yaumi ila al-ghad, la'alla ghadan ya'ti wa anta faqid." Masya Allah. Jangan kau tunda-tunda amalan hari ini untuk esok. Harusnya dikerjakan ini sekarang. Ah besok ajalah, bisa lah insya Allah. Karena bisa jadi esok udah datang, kamu sudah hilang. Ya, esok ada, kamu udah gak ada. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, beliau berkata, pernah dikatakan kepada seorang dari kaum Bani Abdul Qais, "Berilah nasihat kepada kami." Maka dia menjawab, "Waspadalah terhadap sikap menunda-nunda." Ya. Seperti tadi bilang Ibnu Qayyim, sikap menunda-nunda, berangan-angan semata itu modal orang bangkrut. Kalau antum mau gagal terus, maka banyaklah menunda-nunda. Skripsi ditunda, ngerjain ini ditunda, entarlah gampang main HP dulu, lihat Instagram dulu ditunda, entar dah. Ya. Bahkan sampai urusan-urusan kecil seperti mungkin antum masih nyetrika, entar enggak jadi kan? Enggak jadi. Besok dah, besok belum tentu jadi. Dah numpuk lagi cucian. Ya kan? Seperti itu. Tapi itu yang bujang ya. Kalau yang udah nikah, ya kan ya? Insyaallah ada yang nyuciin ya. Iya. Senyumannya pahit banget kayaknya. Tapi kemudian diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Janganlah kamu menunda-nunda pekerjaan. Sungguh engkau adalah orang yang berada pada hari ini, bukan pada hari esok." Antum itu anaknya hari ini gitu maksudnya. Pemuda hari ini. Nah, seandainya engkau mendapati esok hari, maka jadikanlah hari esok seperti ini. Yaitu sekarang ini saya ini pemuda hari ini, bukan pemuda esok, maka saya lakukan masa muda di hari ini. Nah, besoknya juga antum terapkan seperti itu. Saya pemuda hari ini, jangan pemuda esok. Pemuda esok itu saya enggak tahu jadi apa enggak nanti, ada apa enggak tahu saya. Begitu. Tetapi jika engkau tidak mendapatkan hari esok, maka engkau tidak akan menyesal dengan waktu yang telah engkau pergunakan hari ini. Karena antum sudah memaksimalkan sekarang, kalaupun antum esok hari udah enggak punya kesempatan, antum udah bersyukur, tinggal bersyukur aja. Alhamdulillah kemarin saya enggak sia-siain. Coba kalau hari ini antum bilang, ah besok aja lah. Besoknya enggak ada, maksudnya enggak bisa. Antum, wah coba kalau dari kemarin, gitu kan? Iya. Sebagaimana ngerjain, misalnya ngerjain PR. Langsung hari ini misalnya ngerjain PR. Langsung. Ah ini enggak bisa ditunda. Kalau ditunda, besok sibuk lagi. Sibuk lagi. Akhirnya di pekan berikutnya misalnya, belum lagi. Repot. Ah coba kalau dari kemarin-kemarin saya ini. Nah kan gitu kan? Jadi sikap menunda-nunda itu, atau sikap menunda-nunda itu akan melahirkan angan-angan saja. Ya coba kau kemarin. Yang mana angan-angan tersebut tidak akan bisa terjadi. Ya. Yusuf bin Asbalt rahimahullah mengatakan, Muhammad bin Samurah As-Sa'ih pernah menulis surat kepada saya sebagai berikut. Wahai saudaraku, janganlah sifat menunda-nunda pekerjaan menguasai jiwamu dan tertanam di hatimu. Karena hal itu dapat membuat lesu dan merusak hati. Iya. Bikin lemas, nunda-nunda itu bikin lemas. Karena nanti ya, menunda-nunda menghasilkan angan-angan dan juga akan menghasilkan yang pasti ketergesaan. Ya. Sifat menunda-nunda itu memendekkan umur kita, sedangkan ajal segera tiba. Bangkitlah dari tidurmu, sadar dari kelalaianmu, ingat apa yang telah engkau kerjakan, engkau sepelekan, engkau sia-siakan, engkau dapatkan dan apa yang telah engkau lakukan. Sungguh semua itu akan dicatat dan diperhitungkan, sehingga engkau akan terkejut dengannya dan engkau akan tersadar dengan apa yang telah engkau lakukan, atau mungkin engkau akan menyesali apa yang telah engkau sia-siakan. Coba, antum sudah hafal surat Al-Mulk belum? Misal antum belum hafal surat Al-Mulk, pengen banget hafal itu. Ada harapan gak pengen itu? Iya, kalau cuma pengen banget ngelihat surat Al-Mulk, ih enak nih kalau misalnya hafalnya, kemana-mana nanti setiap malam saya bisa baca surat Al-Mulk gitu. Ada gak itu angan-angan? Ada, tapi antum gak nyoba-nyoba ngapalin. Ini yang namanya angan-angan, ini yang bakal membunuh antum ini. Angan-angan semata, gak ada realisasinya, gak ada. Mana? Coba ya praktekin, ikhtiarnya mana? Ya, jalanin, kalau ketika ada angan-angan, lakukan sekarang. Ah gak lah, besok aja lah kita mulai dari awal bulan aja. Nunggu awal bulan. Emang pasti masih hidup ketika itu? Jangan ngelain gitu dong, akan ngomong gitu kan? Ah itu doain gitu sih, bukan doain, siapa tahu mati, ya kan doain lagi kan, ya sekarang, dari sekarang ikhwan, antum kalau misal ada cita-cita, antum menyukai suatu surat, surat kesukaan antum apa? Yang belum antum hafal, yang antum suka, kayaknya antum tertarik pengen ngapalin tapi belum antum hafal, Ali Imran, Asy-Syura atau Syu'ara, kenapa? Karena pendek-pendek ayatnya, cerita. Karena banyak ceritanya. Kalau yang awalnya Ajib Yusuf, surat Yusuf. Antum apa suratnya? Ar-Rahman, belum hafal tapi ya. Antum? Al-Baqarah. Belum dihafal tapi antum tuh pengen banget, kayaknya bagus nih surat, tertarik antum. Al-Qiyamah. Surat Yusuf. Surat Maryam. Ada apa kok bisa gitu? Apa sebabnya antum tertarik? Agak sulit, masya Allah. Jadi yang lain gampang, luar biasa. Agak sulit, agak surat Maryam, agak sulit, masya Allah. Iya, berarti selama ini beliau ngapal yang lain, tinggal Maryam doang. Mudah-mudahan Allah jadi antum hafiz. Antum? Al-Kafirun, masya Allah. Al-Kahfi, masya Allah. Antum? Al-Kahfi juga. Ya, tapi mudah-mudahan Allah Taala tuntaskan semua harapan antum. Ya, mudah-mudahan Allah percepat ya. Ketika antum pengen hafalin surat itu, ibda from now, mulai dari sekarang coba. Ya. Ah, Ustaz, ana banyak tugas, Ustaz. Sekarang mulai. Optimalkan. Ustaz, gimana? Antum enggak ngerti ana, Ustaz. Ana ngerti antum, ya. Ana ngerti antum pengen. Kalau pengen sekarang. Gimana, Ustaz? Kalau mulai dari sekarang ana repot, enggak repot. Antum mulai satu ayat aja dari sekarang itu udah mulai. Karena yang namanya mulai itu gak segepok. Mulai itu adalah mulai. Yang namanya mulai adalah mulai. Dan mulai itu gak mesti segepok. Harus sehalaman. Enggak. Mulai itu adalah antum memulai. Gitu loh. Itu. Bukan mulai itu adalah antum menguasai. Bukan. Mulai itu adalah antum memulai. Kalau antum belum mulai, antum gak bakal jadi. Yang udah mulai aja gak belum tentu jadi. Apalagi yang belum mulai. Maka mulai coba. Maryam misalnya. Mulai eja tuh satu ayat aja. Kaf ya ain sod. Ya itu aja dulu. Baca terus. Kadang-kadang sebagian orang tuh agak lupa-lupa tuh urutannya. Kaf ya. Baik. Al-Kahfi mulai dari sekarang ya antum pengen. Tapi bisa sampai kapan? Itulah. Sampai kapan itu hanya angan-angan dan juga ketergesaan yang gak bakal antum realisasikan. Urusan sampai kapan itu urusan Allah nanti. Boleh antum targetin satu hari dua ayat ya, tulis di tembok ya, kalau nggak dimarahin sama bapak antum tulis di tembok, di dinding lah ya, tempelin, beli karton putih, target bulan ini ya 30 hari ke depan hafal 30 juz ya. Kalau ini baru ini terlalu keterlaluan ya, harapannya keterlaluan ya. Menghafal surat Maryam 1 bulan misalnya ya, atau ikin misalnya menghafal surat Al-Qiyamah selama 1 pekan misal, mulai hari esok nih, besok hari apa? Kamis, Yaumul Khamis misalnya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau antum mulai Senin, nggak apa-apa kalau misalnya mungkin itu menyemangat, tapi kalau bisa ibnu mulai dari sekarang. Mulai sekarang Al-Qiyamah ayat 1 sampai 3 dulu atau 1 sampai 5. 7 hari bisa dapat. Bisa jadi. Mulai aja, mulai. Yang penting mulai, mulainya itu yang belum, ya. Ya. Ali Imran misalnya, 200 ayat, ya kan? Antum targetin 200 ayat itu enggak usah muluk-muluk 1 bulan misalnya, enggak usah muluk-muluk. 5 bulan. Bisa kira-kira? Sebenarnya bisa. 5 bulan 200 ayat. Bisa, beneran. Berarti 1 bulan berarti berapa? 40 ayat udah. Ah, 40 ayat, 1 bulan 40 ayat. Bagi 4 minggu, 1 minggu 10 ayat. 1 minggu 10 ayat. Kalau memang pakai ayat ya, kalau pakai page bisa juga, pakai halaman. 1 hari 1/3 halaman. Gitu aja, 1/3. Kalau belum kuat setengah 1/3. Gitu. Jangan tunda-tunda, cepetan ya. Ini adalah sebuah wasiat yang agung dan bermanfaat. Sebagian penuntut ilmu lebih suka untuk menunda-nunda pekerjaannya beberapa waktu. Aku mulai, katanya, aku akan mulai menghafal matan tersebut hari ini, hari itu. Aku akan mulai membaca kitab tersebut hari ini. Enggak jadi-jadi. Antum pasti pengalaman dalam masalah ini. Semua dari kita pengalaman masalah ini. Wah, ah, buku baru nih, kifayatul akhir. Kapan ya bacanya? Ah, bulan depan lah. Jangan kan bulan depan. 2 tahun kemudian belum dibaca. Kenapa? Karena memulainya di depan nanti. Sementara kesibukan itu tidak terprediksi. Akhirnya yang direncanakan sekadar rencana dan yang menjadi kesibukan jadi sibuk jadinya. Yang direncanakan udah tinggal ya udah blow up di angin-angin ya. Terkait hukum dan perkataan semisal ini ada perinciannya. Jika pada saat dia mengucapkan perkataan tersebut dalam keadaan sibuk membaca atau menghafal, maka sesungguhnya dia ada dalam kebaikan. Iya. Namun ia hanya berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan lainnya. Kalau antum orang sibuk banget baru mungkin bisa antum ya wajar ana wah belum bisa ngapain ini, karena ana ada hafalan di ma'had, misal ada hafalan target di sekolah, ada hafalan target di ini. Jadi kalau misal ana tambah dengan hafalan Ali Imran ini misalnya, nanti takutnya ikhtilat ya, campur-campur bingung lagi nanti. Nah, ini diberi udzur enggak masalah ya. Tapi kalau antum enggak pernah ada hafalan, kosong, kemudian mau ngafalin entar deh. Ah, ini baru yang tercela. Adapun jika maksud dari ucapan tersebut semata-mata untuk menunda pekerjaan dan baru akan dimulainya pada hari ini dan itu, ini itu, maka tidak diragukan lagi bahwa hal ini termasuk tipu daya iblis. Karena iblis itu pengen antum tercegah dari kebaikan. Ya, tercegah, terhijab dari kebaikan. Caranya enggak langsung bilang, "Wah, Al-Qur'an enggak bagus dihafal." Enggak ngomong gitu iblis, tapi dikritikin dulu, wah nanti aja, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu dari setan, kata setan. Padahal itu Nabi SAW, benar juga setan pakai perkataan Nabi. Tergesa-gesa itu dari setan, jangan tergesa-gesa dulu ya. antum hafal surat Ar-Rahman misalnya, Al-Kahfi misalnya, jangan tergesa-gesa. Al-Kahfi itu berat, tengah-tengah Al-Quran itu berat, jangan tergesa-gesa. Ntar dulu, pas antum udah masuk Libya baru ngapalin. Iya, kapan? Gak masuk-masuk. Iya, gak masuk-masuk. Iya, ntar pas antum udah di Madinah baru ngapalin. Udah di Madinah usia udah 40 tahun, ya nggak bisa. Taib, ya. Karenanya wajib atas setiap orang yang mendapatkan ilmu dan menghiasi dirinya dengan sifat ahli ilmu. Ya, karena itulah wajib bagi kita itu mendambakan ilmu. Kita berhasrat haus akan ilmu, dan hiasilah diri antum sebagaimana karakternya orang berilmu. Kalau antum thalabul ilm, pakaiannya yang bagus. Jangan pakai pakaian rombeng, ya. Kemudian pakai pakaian Metallica apa, jangan. Karena apa? Karena sikap dan juga karakter thalabul ilm yang ada pada diri antum itu membantu antum terus istiqomah menuntut ilmu. Pakaian juga membuat antum istiqomah. Pergaulan juga, ya. Maka karakter juga harus diperhatikan. Hendaknya dia tidak menyanyiakan sesaat pun waktunya. Bacalah kisah-kisah tentang kesibukan sebagian besar kaum salaf, niscaya kita akan takjub terhadap cara mereka dalam memanfaatkan waktu. Itu ada kitabnya khusus. Itu insyaallah bisa antum cari di toko-toko buku. Baik, cukup insyaallah sampai ini. Jazakumullah khairul jazaa. Ya, apa? Menunda nikah, enggak, itu tergantung keadaan. Kalau antum memang betul-betul fokus nuntut ilmu, ilmu syar'i maksudnya, maka tidak masalah, tapi jangan terlalu sampai tua banget, ya. Madaratnya besar kok nunggu tua. Maksudnya fokus di sini, fokus nuntut ilmu dan antum belum terfitnah dengan perempuan, maka enggak masalah. Tapi walaupun antum fokus nuntut ilmu, antum sudah terfitnah dengan perempuan, maka bisa menjadi wajib untuk nikah. Walaupun kiri atau bagaimana, wajib untuk nikah. Segera cari walaupun ngutang. Kalau sudah terfitnah, kalau masih bisa menjaga, masih bisa fokus nuntut ilmu, maka enggak apa-apa agak ditunda sedikit gitu, ya. Begitu, ya. Baik, cukup sekian insyaallah. Sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.